Semua dasyat kerjanya rapi amat, unjuk gigi elu jilatin patah. Esmennya ceramah katanya si tobat, mabok komik lu masih kurang obat. Cewek gue cakep masih lu embat, ngajak nongkrong padahal minta sebat. Gak pandang bulu elu gue sikat, tendang pukul udah kayak silat. Semua dasyat kerjanya rapi amat, unjuk gigi elu jilatin patah. Esmennya ceramah katanya si tobat, mabok komik lu masih kurang obat. Cewek gue cakep masih lu embat, ngajak nongkrong padahal minta sebat. Gak pandang bulu elu gue sikat, tendang